menikah apa? Tidak boleh menikah pada bulan Ramadan. Hukum tidak boleh menikah pada bulan Ramadan. Jelas tidak ada dalil seperti itu. Tidak ada. Paling itu petua orang dulu-dulu saja. Dan kita tidak tahu alasannya apa. Kalau tidak boleh menikah pada bulan ini, tidak boleh menikah pada bulan ini, nanti bawa bala, bawa musibah. Bah, yang memberikan bala, musibah itu Allah, bukan bulan. Nah, memang sunnah. Ada memang sunnah nikah di bulan Syawal. Sunnah nikah di bulan Shofar. Sunnah, ya memang ada. Tapi kalau tidak boleh menikah bulan ini itu tidak ada. Mungkin, mungkin alasan orang-orang dulu mengatakan tidak boleh nikah di bulan Ramadan. Mungkin ya, ini tempatkan aja. Ya, karena bulan Ramadan kan orang bulan berpuasa. Orang kalau nikah yang dipikir apa? Bulan pertama. Bulan madu kan? Mikir. Nah kalau ini orang puasa, dia bulan madu malam pertama, apa yang terjadi? Haram, tidak boleh. Ketika berpuasa, suami istri berhubungan badan ketika berpuasa termasuk dosa besar. Itu dendanya, kafarahnya 3. Dan tidak Allah ampuni sampai kafarahnya selesai. 1, membebaskan budak. Zaman sekarang tidak ada budak kecuali di Pontianak. Sudah budak. Nah, yang kedua, puasa 2 bulan berturut-turut. Allah makbib, aku sebulan tidak kuat. 2 bulan pula, tambah tak kuat aku. Nah, yang ketiga, memberi makan 60 orang. Memberi makan. Tapi harus ditartib, enggak boleh milih. Enggak boleh. Kalau ente sanggup nomor 2. Enggak boleh nomor 3. Mentang-mentang kaya, langsung kasih makan 60 orang. Kasih makan dan pakaian 60 orang. Enggak boleh. Jadi nomor 2. Beb, aku sebulan tak kuat. Apa kira bulan? Enggak salah kau. Nah, mungkin. Mungkin. Itu alasan kenapa orang tua kita terdahulu melarang nikah di bulan Ramadan. Karena takut nanti terjadi sesuatu yang menyebabkan puasanya batal. Mungkin berciuman. Kalau berciuman bagaimana? Sebenarnya berciuman, cium sama istri, suami istri berciuman di bulan Ramadan, enggak apa-apa. Enggak batal selama tidak bercampur air liurnya. Tidak sampai berhubungan badan. Atau memasukkan sesuatu ke dalam rongga mulutnya. Nanti akan kita bahas bulan Ramadan. Mungkin itu sebabnya. Sebab kenapa tidak boleh menikah bulan Ramadan. Tapi pada dasarnya bukan haram juga. Itu mungkin karena jaga-jaga saja. Jaga-jaga. Ya. Nah, tapi kalau bisa menjaga nikah bulan Ramadan. Bisa menjaga puasanya tidak batal. Tidak melakukan sesuatu yang bikin puasanya rusak. Tidak apa-apa, ya, cuman bingung aja kan. Kalau bulan puasa nanti walimahnya gimana? Siang orang puasa, gila kambing. Malam terawih jam 9 malam, siapa nak datang walimah jam 9 malam? Orang dah habis terawih, dah kenyang buka puasa, beli koket juga. Koket 50 gitu. Kenyang lah ya. Ya mungkin itu alasannya tidak mikir. Tapi pada dasarnya tidak ada. Alapun nanti rezekinya berkurang itu tidak ada. Seperti itu tidak ada. Paham? Tidak ah? Tidak ada. Ya mungkin itu alasan kenapa orang-orang dulu melarang nikah di Ramadan. Itu karena orang tua kita terdahulu itu paham agama semua. Beda sama kita. Enggak paham agama sama sekali. Wallahu a'lam bissawab.